Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhawati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majlis ini dalam kegiatan talabul ilmi. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, insyaallah ta'ala kajian kita pada pertemuan kali ini mengangkat tema tentang wanita-wanita tangguh dalam sejarah. Para wanita sebenarnya adalah kaum yang lemah. Salah satu bukti kelemahannya adalah sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita, bahwa mereka naqisatu aqlin wa dini, kurang akal dan kurang agama. Namun ternyata di balik kelemahannya tersimpan kekuatan dan keteguhan. Ini juga seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada kaum wanita bahwa tidak ada satu kaum yang lemah akalnya dan kurang agamanya namun mampu menundukkan dan membuat laki-laki yang berakal bertepuk lutut di hadapannya kecuali kalian. Kecuali kalian, para wanita. Soal kekuatan dan ketangguhan para wanita dalam menundukkan dan membuat laki-laki bertepuk lutut, sepintar dan secerdas sepandai apapun laki-laki itu, ini sesuatu yang tidak diragukan lagi. Karena para wanita, mereka memiliki makar. Dan makar wanita, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata lebih berbahaya dan lebih dahsyat dibandingkan dengan makarnya setan sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, inna kaidakunna azim. Di Quran surat Yusuf. Sesungguhnya makar kalian wahai para wanita adalah makar yang sangat dahsyat. Makar yang sangat berbahaya. Sekali wanita itu menangis, maka akan membuat banyak laki-laki tidak berdaya. Maka tidak ada wanita yang tidak menangis. Meski tangisan adalah merupakan senjata utama para wanita, di antaranya untuk meluluhkan hati kaum laki-laki. Jadi, para wanita memiliki makar yang besar dan berbahaya. Kemudian di tempat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan, "Inna kaylas syaitani kana dhaifa." Di Quran surat An-Nisa. Sesungguhnya makar setan itu lemah. Makar setan lemah. Ketika Allah menerangkan tentang makar wanita, Allah mengatakan bahwa makar wanita dahsyat, besar. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala menyinggung makarnya setan, maka Allah menjelaskan kalau makar setan itu lemah. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Kita tidak akan berbicara tentang kekuatan dan ketangguhan para wanita dalam meluluh lantahkan hati laki-laki. Membuat laki-laki bertepuk lutut. Tidak. Tapi kita akan berbicara tentang kekuatan dan ketangguhan yang dimiliki oleh para wanita dari sisi yang lainnya. Memang tidak ada wanita di zaman sekarang yang memiliki kekuatan iman seperti kekuatan iman yang dimiliki oleh para wanita salaf. Memang para wanita di zaman sekarang tidak memiliki ketangguhan dalam hal tekad, dalam hal kesabaran seperti ketangguhan tekad dan kesabaran para wanita di zaman salaf. Kita tidak bermaksud membanding-bandingkan antara para wanita di zaman salaf dengan para wanita yang ada di zaman sekarang, karena memang bukan bandingannya. Hanya saja, para wanita di zaman sekarang hendaknya mereka berkaca dan mengambil contoh dari para wanita salaf yang memiliki ketangguhan, kekuatan, iman, kesabaran, kekokohan, keistiqomahan, dan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya di Quran surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah perjalanan hidup mereka itu benar-benar ada semacam ibrah, semacam pelajaran yang bisa diambil li ulil albab oleh orang-orang yang berakal. Jadi hanya orang-orang yang berakal lah yang mampu mengambil setiap pelajaran dari sebuah kisah, sebuah perjalanan hidup. Para salaf. Ikhwani wal akhwat, rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menyebutkan beberapa wanita yang dikenal dalam sejarah memiliki ketangguhan dan kekuatan. Antara lain yang pertama adalah seorang wanita yang bernama Fatimah bintul Khattab. Fatimah putri Al-Khattab. Fatimah putri Al-Khattab, nama lengkapnya adalah Fatimah bintul Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashiyah Al-Adawiyah. Ia dijuluki dengan Umaymah. Adapun kunyahnya adalah Ummu Jamil. Kunyahnya Ummu Jamil, sebuah kunyah yang indah. Jamil adalah indah. Jamil itu sendiri maknanya adalah indah. Kalau seorang wanita memiliki kunyah Ummu Jamil, maka keindahan di atas keindahan. Ummu Jamil. Barangkali ada yang belum punya kunyah dari ummahat. Oh, saya pengen Ummu Jamil. Alhamdulillah. Ummu Jamil kunyah yang bagus. Ummu Jamil. Dan tidak mesti memiliki anak yang bernama Jamil, tidak mesti. Ya. Kunianya Ummu Jamil. Beliau Fatimah bintul Khattab menikah dengan seorang laki-laki yang soleh. Seorang laki-laki yang soleh yang bernama Sa'id bin Zaid bin Nufail al-Adawi. Sa'id bin Zaid bin Nufail al-Adawi. Beliau termasuk seorang yang masuk dalam kategori Sabiqun al-Awwalun. Bahkan salah satu dari 10 al-Mubashiruna bil-Jannah. Yang dikabari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannah. Nah. Fatimah bintul Khattab, kalau kita melihat nama ayahnya Al-Khattab, maka kita akan teringat dengan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibnul Khattab. Yang ternyata keduanya adalah adik dan kakak. Fatimah adalah saudaranya Umar. Dua-duanya putra dari dua-duanya anak dari Al-Khattab. Nah, Fatimah bintul Khattab lebih duluan masuk Islamnya daripada Umar bintul Khattab. Bahkan masuk Islamnya Fatimah bintul Khattab menjadi sebab masuk Islamnya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Nah, soal kepribadian Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anha adalah seorang sahabat yang mulia, sahabiyah yang mulia. Dikatakan bahwasannya beliau kanat syadidatul iman. Beliau seorang wanita yang memiliki kekuatan iman. Syadidatul i'tizaz bil Islam. Beliau seorang wanita yang begitu kuat berpegang teguhnya kepada Islam. Qahiratul qalbi. Seorang wanita yang begitu suci hatinya. Rajihatul aqli. Begitu jernih akalnya. Dan naqiyatul fitrah, suci fitrahnya. Beliau, Fatimah bintul Khattab, juga termasuk wanita yang masuk dalam kategori sabiqun al-awwalun. Nah, bersama suaminya tentunya, Sa'id bin Zaid bin Nufail al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, disebutkan dalam kisah menyangkut keislaman Umar ibn Khattab saudaranya, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa keislaman Fatimah bintul Khattab menjadi sebab masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Suatu ketika, Umar ibn Khattab yang masih musyrik keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah pedang. Ia bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan saat itu begitu besar kebencian Umar ibn Khattab kepada yang namanya Muhammad SAW. Di tengah jalan, Umar ibn Khattab bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Melihat gelagat Umar yang seperti itu, Nu'aim bin Abdullah kemudian bertanya kepadanya, Ya ibn al-Khattab, ya Umar, aina turid? Wahai ibn al-Khattab, wahai Umar, hendak pergi kemana engkau? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya akan pergi menemui Rasulullah dan membunuhnya. Kemudian Nu'aim bin Abdullah berkata, untuk apa engkau membunuh Muhammad? Tidak perlu engkau membunuh Muhammad. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang lebih besar dari itu? Umar kemudian bertanya, apa itu? Kata Nu'aim, saudarimu Fatimah telah mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya, Umar ibn Khattab berbalik arah. Yang tadinya hendak menemui Rasul dan membunuhnya, kini ia mengarah ke rumahnya Fatimah bintul Khattab. Ketika sudah sampai di depan pintu rumah Fatimah bintul Khattab, saat itu terdengar sayup-sayup suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Ternyata di dalam rumah ada sahabat Khabbab membacakan lembaran-lembaran yang isinya Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala kepada Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Mereka tahu akan kehadiran Umar ibn Khattab di luar rumah. Khabbab yang mengetahui hal itu segera bersembunyi karena takut dari Umar. Siapa yang tidak mengenal Umar? Seorang laki-laki yang di zaman jahiliyah boleh dikatakan paling bengis. Paling bengis. Tidak ada yang berani menghadapinya. Khabbab kemudian sembunyi. Masuklah Umar. Lalu kata Umar, aku kira kalian berdua sudah mengikuti ajaran Muhammad. Demi melihat itu Fatimah segera melipat lembaran-lembaran yang isinya kalam Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikannya. Sa'id suaminya menjawab, "Ya Umar, wahai Umar, bagaimana lagi? Kalau seandainya agamamu tidaklah lebih benar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Umar marah. Kemudian Umar loncat mendekati Sa'id, ya. Loncat mendekati Sa'id dan menjatuhkan Sa'id bin Zaid. Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anha segera menghadang Umar. Apa daya? Ketika itu emosi dan amarah Umar begitu tinggi, ia melayangkan pukulan. Elak mendarat di wajahnya Fatimah bintul Khattab. Mengalirlah darah dari wajah Fatimah. Kemudian Fatimah berkata, "Ya Umar, wahai Umar, sesungguhnya agama Muhammad adalah agama yang paling benar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Demi mendengar itu, Umar bin Khattab kemudian merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Ia merasa menyesal atas apa yang dilakukan. Kemudian Umar berkata kepada adiknya, kepada Fatimah, "Di manakah lembaran-lembaran tadi yang kamu baca?" Kata Fatimah, "Kalau memang engkau mau memeluk Islam, mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mandilah terlebih dahulu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuh pusat ini kecuali orang-orang yang suci." Kemudian pergi Umar mandi. Selepas mandi, lalu Umar meminta lembaran-lembaran tadi. Kemudian diserahkan oleh Fatimah lalu dibaca oleh Umar, bismillahirrahmanirrahim, Qoha. Surat Qoha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Setelah selesai membaca Quran surat Qoha, Umar bin Khattab kemudian berkata, "Begitu indah kata-kata ini. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Melihat pemandangan itu, Khabbab yang tadi bersembunyi kini menampakkan dirinya. Khabbab terlihat girang, senang dengan peristiwa yang seperti itu. Akhirnya ditunjukilah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu berada di Darul Arqam. Pergilah Umar dengan tetap membawa sebilah pedang. Pedangnya tidak disimpan, tetap dibawa. Sampai ke Darul Arqam. Diketuklah pintu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membukakan pintunya dan melihat ada Umar ibn Khattab sambil membawa sebilah pedang. Sahabat ini kemudian loncat dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu kepada Rasul bahwa di luar ada Umar dengan membawa sebilah pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemberani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kaget dengan itu semua. Dengan tenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Mau apa Ibnu Khattab ke sini? Kalau seandainya Umar datang ke sini menginginkan kebaikan, maka akan kita terima. Tapi kalau seandainya maksud kedatangan Umar ke sini membuat onar, maka kita akan penggal lehernya dengan pedangnya sendiri." Subhanallah. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah meyakinkan seluruh para sahabatnya bahwa tidak perlu ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyuruh Hamzah bin Abdul Muttalib untuk membukakan pintu dan membiarkan Umar masuk. Dibukalah pintu oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, masuklah Umar. Ketika Umar sudah masuk, ditanya, "Mada turid ya Ibn al-Khattab? Hendak apa engkau wahai Ibn al-Khattab datang kemari?" Ibn al-Khattab kemudian mengatakan, "Aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Ikhwani wal akhwat rahimakumullah, semua itu terjadi bila kita cermati adalah ba'dallah, setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab keteguhan, kekokohan seorang wanita yang bernama Fatimah bintul Khattab. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Setidaknya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang muslimah, siapapun itu, sudah semestinya memiliki keteguhan dan kekokohan di atas agamanya. Terutama di zaman yang banyak fitnah seperti sekarang ini. Ya. Fitnah sangat banyak sekali. Fitnah sesuatu yang tidak terduga datangnya. Fitnah semakin hari semakin besar. Bermacam-macam. Kalau Rasul SAW mengatakan tamuju, kamaujil bahr. Fitnah itu datang bergelombang seperti gelombang ombak di lautan. Semakin hari fitnah semakin besar. Fitnah menyangkut berbagai macam keburukan. Khususnya terkait wanita. Khususnya terkait wanita. Maka para wanita harus memiliki keteguhan iman. Harus memiliki kekokohan. Harus memiliki keistiqomahan untuk tetap menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tetap mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulnya dalam situasi dan kondisi apapun. Meski semua wanita di zaman sekarang menampakkan aurat secara bebasnya, maka para wanita muslimah harus tetap menjaga kesucian dirinya. Tidak perlu tertipu dan terpedaya dengan segala macam propaganda-propaganda dari orang-orang kafir. Sesungguhnya kesadaran kaum muslimah akan dibayar cepat atau lambat dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu butuh keteguhan, seteguh Fatimah bintul Khattab. Pelajaran berikutnya, yang kedua adalah hendaknya kaum muslimah memiliki keberanian di dalam dirinya untuk tetap menampakkan syiar-syiar Islam dan tidak perlu malu untuk menampakkan hijabnya. Karena seperti itulah syariat memerintahkan. Ya. Seperti itulah syariat memerintahkan. Tidak perlu takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Tidak perlu takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Tidak perlu takut dengan hinaan orang-orang yang menghina. Lihatlah keberanian Fatimah bintul Khattab. Meski dia tahu bahwa kalau seandainya memeluk dinul Islam, mengikuti ajaran Muhammad, pasti akan ada resikonya. Tetap ia hadapi resiko itu. Walaupun harus berhadapan dengan kakaknya sendiri, yang notabene pada saat itu sebagai sosok laki-laki nomor satu dalam hal gulat. Pegulat dari kota Ukaz. Itu Umar Ibn Khattab. Semua gemetar kalau mendengar nama Umar Ibn Khattab disebutkan. Tetapi Fatimah bintul Khattab berani. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia serahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keteguhannya, dengan kesabarannya, dengan kekokohannya, semua itu berbuah manis. Dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, yaitu masuk Islamnya Umar Ibn Khattab. Karena harus diakui, keislaman Umar Ibn Khattab ini menambah kekuatan kaum muslimin dan setidaknya membuat gentar orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Berikutnya yang kedua, kita enggak bisa panjang-panjang cerita karena waktu yang disediakan sungguh sangat sempit. Yang kedua adalah keteguhan seorang wanita yang dikenal sebagai wanita pertama yang syahid di dalam sejarah Islam. Mungkin sebagian kita sering mendengarnya. Hanya saja wanita ini jarang sekali disinggung, jarang sekali disebut-sebut. Meski sebagian kita sudah tahu tentang ceritanya, tetapi mengulang sesuatu yang bermanfaat tidak akan pernah sia-sia. Nah, wanita ini bernama lengkap Sumayyah bintu Khayyab. Kunyahnya Ummu Ammar. Wa huwa mimman badalu arwahahum li ilahi kalimatillahi azza wa jal. Sumayyah bintul Khayyab termasuk ke dalam orang-orang yang telah mengorbankan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah azza wa jal. Beliau, Sumayyah bintul Khayyab, ini termasuk dari 7 orang yang boleh dikatakan pertama-tama masuk Islam. Nah, suaminya sendiri bernama Yasir, bernama Yasir bin Ammar. Nah, ini suaminya. bernama Yasir bin Ammar bin Malik bin Kinan. Ketika dakwah Islam terdengar, maka Sumayyah bintul Khayyat bersama dengan suaminya, segera menyatakan diri masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu seperti yang kita singgung di awal tadi, ini akan mendatangkan sebuah risiko yang berat. Karena pada saat itu Islam masih dianggap asing. Masih dianggap asing, agama yang aneh. Maka segala sesuatu pasti ada risiko. Pasti ada risiko. Dan demikian. Demikian ketika kita melaksanakan satu kebaikan, tentu akan ada halangannya. Tentu akan ada halangannya. Tidak semulus yang dibayangkan. Maka Sumayyah bintul Khayyat bersama dengan suaminya, kemudian anaknya juga, masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keislaman mereka kemudian diketahui oleh kaum musyrikin, hingga membuat mereka berang, membuat mereka marah. Diceritakan oleh Ammar bahwa kaum musyrikin menyiksa kami, menyiksa Sumayyah, menyiksa Yasir dengan siksaan yang sangat berat. Bahkan Abu Jahal sendiri yang melakukan penyiksaan tersebut. Sumayyah sampai mengorbankan jiwanya, beliau syahid. Meninggal dunia dalam keadaan syahid, menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dipaksa untuk meninggalkan ajaran Muhammad, beliau tetap teguh dalam pendirian, rela mengorbankan jiwanya. Maka sekali lagi, Sumayyah, beliau tercatat sebagai wanita pertama yang syahid dalam sejarah Islam. Ammar sendiri pada saat itu terpaksa memilih untuk berpura-pura mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin, menyembunyikan keimanannya dan seolah-olah menampakkan kekufurannya. Sementara ibunya, kemudian juga ayahnya meninggal dunia. Nah, hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengetahui keadaan Ammar sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Rasulullah SAW bertanya kepada Ammar, bagaimana keadaan hatimu? Ammar menjawab, mutmainun bil iman. Hatiku dalam keadaan tentram di atas keimanan. Tetapi aku melakukan hal ini karena di belakangku ada sebuah mudarat yang besar. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa Sumayyah bintul Khayyat, seorang wanita yang pertama yang syahid dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, usianya ternyata sudah tua. Beliau seorang wanita yang faqirah, seorang wanita yang ajuz, yang sudah tua. Tetapi meski demikian, soal keteguhannya memegangi Islam, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu kuat. Kana imanuha rasikhun fi qalbiha. Keimanan benar-benar telah menancap dalam dadanya. Karena keimanan inilah yang kemudian melahirkan kekokohan yang luar biasa, kesabaran dalam menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan dan siksaan yang bertubi-tubi yang datang dari kaum musyrikin, hingga akhirnya beliau wafat radhiyallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah, pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan gangguan. pasti akan mendapatkan cobaan, pasti akan mendapatkan rintangan. Karena itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahu keluarga Yasir ya, mendapatkan ancaman dari orang-orang musyrikin, Rasul berkata kepada mereka, sabron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Ini yang pertama, pelajaran pertama, berpegang teguh kepada sunnah, kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang mudah, membutuhkan pengorbanan ya, membutuhkan keteguhan, membutuhkan kesabaran. Sampai di mana pengorbanan kita? Bandingkan dengan pengorbanan para wanita salaf. Bandingkan dengan pengorbanan Sumayyah bintul Khayyat, rela mengorbankan jiwanya demi apa? Demi Islam, demi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau telah mendapatkan kemuliaan. Apa yang kita dapatkan dari gangguan di masa sekarang ini tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan gangguan yang telah mereka dapatkan. Karena itu, maka hendaknya kita harus memiliki keteguhan dan kekokohan. Pelajaran yang kedua adalah bahwa keimanan yang kuat menjadi sebab kekokohan seseorang di atas Islam dan di atas sunnah. Keimanan yang kuat menjadi sebab kekokohan dan kekuatan seseorang di atas Islam. Di dalam sunnah terdapat seluruh kebahagiaan di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu tidak perlu gentar ya, dalam menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan ya. Dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan syariat ini, memang ya, sudah sunnatullah, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan ya. Tapi semua itu untuk menguji sampai di mana, sampai di mana kebenaran dan kekokohan ya, keyakinan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau siapa dalam Al-Qur'an, Luqman ya, Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai putraku, aqimis salat, tegakkan salat, tunaikan perintah-perintah syariat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wasbir 'ala ma asaba, dan tetaplah bersabar terhadap segala perkara yang nantinya akan menimpamu. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah Sumayyah bintul Khayyab adalah hendaknya semua kita, khususnya kaum muslimah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimah adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka serahkanlah segala urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudabbirul amr, zat yang mengatur segala urusan. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah, selanjutnya ada seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Ummu Haram bintu Milhan. Ummu Haram bintu Milhan Al-Ansariyah. Nama lengkapnya adalah Ummu Haram bintu Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Addi bin Najjar Al-Ansariyah Al-Najariyah Al-Madaniyah. Ukhtu Ummi Sulaim wa khalatu Anas bin Malik. Ummu Haram adalah saudari perempuan Ummu Sulaim, bibinya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas adalah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suami Ummu Haram adalah Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Hubungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Haram bintu Milhan dan Ummu Sulaim adalah saudara sepersusuan. Ya, adalah saudara sepersusuan. Ada juga yang mengatakan dari segi nasab juga ada. Maka disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukrimuha wa yazuruha fi tih. Rasulullah biasa mengunjungi Ummu Haram bintu Milhan. Yazuruha. Mendatangi Ummu Haram bintu Milhan, memuliakan Ummu Haram bintu Milhan, bahkan menginap di rumah atau tidur di rumahnya Ummu Haram bintu Milhan. Keduanya adalah bibi Ummu Haram bintu Milhan dan Ummu Sulaim, boleh dikatakan bibi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa suatu ketika dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma huwa illa ana wa ummi wa khalati Ummu Haram fa qala qumu fali usalli bikum fa shalla bina fi ghairi waqti shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami, kata Anas, pada saat itu di rumah tidak ada siapapun kecuali aku, kemudian ibuku dan bibiku, yaitu Ummu Haram bintu Milhan. Lalu Rasulullah SAW mengajak kami untuk melakukan sholat bersama-sama. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah, soal kepribadian, Ummu Haram bintu Milhan adalah seorang wanita yang dikenal memiliki tekad yang kuat. Seorang wanita yang dikenal memiliki tekad yang kuat. Salah satu yang menunjukkan hal ini adalah keinginan beliau, keinginan Ummu Haram bintu Milhan untuk berperang, ikut berperang bersama dengan mujahidin, bersama dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yarkabunal bahr, mengarungi lautan. Itu cita-cita Ummu Haram bintu Milhan. Ingin bergabung bersama dengan mujahidin dalam sebuah peperangan, mengarungi lautan, linasrid dakwah, untuk menyebarkan dakwah dan menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak semua manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, beliau kalau pergi ke Quba, ya, maka beliau pasti berkunjung ke rumahnya Ummu Haram bintu Milhan. Ketika Rasulullah SAW datang, maka Ummu Haram bintu Milhan mempersiapkan makanan untuknya. Ya, makanan untuknya. Kemudian Ummu Haram bintu Milhan duduk dan Rasulullah SAW berbaring. Ummu Haram duduk, Rasulullah SAW berbaring. Kemudian Ummu Haram bintu Milhan begitu sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rambutnya dielus-elus oleh Ummu Haram, diperiksa, dibersihkan, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Dijelaskan oleh para ulama, kisah ini menunjukkan bolehnya memeriksa rambut kepala. Bisaya kutuan. Boleh memeriksa rambut kepala. Ya, kalau bahasa kita apa? Disiaran, boleh. Boleh disiaran, kalau ada kotoran dibuang. Ini hal yang boleh dilakukan. Nah, berdasarkan hadis ini. Tapi kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperiksa rambutnya, dielus-elus rambutnya oleh Ummu Haram bintu Milhan bukan karena di kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak kutunya. Bukan. Bukan pula karena kotor, tidak. Tapi Ummu Haram bintu Milhan sengaja melakukan hal itu supaya Rasulullah SAW dapat tenang, nyaman. Biasa kan kalau antum dilus-lus rambut kepala oleh istri misalnya, selelah apapun capek tertidur, ya pasti tidur. Nah, Rasulullah SAW selalu diperlakukan seperti itu oleh Ummu Haram bintu Milhan. Begitu sayangnya Ummu Haram bintu Milhan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tertidur, kemudian bangun, tiba-tiba Rasul tertawa. Maka Ummu Haram bertanya, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian berkata, "Nasun min ummati aradu alayya buzatan fi sabilillah yarkabuna thayja hadal bahr." Aku tadi dalam sekejap tidurku bermimpi melihat ada umat, ada orang-orang dari kalangan umatku. Mereka berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengarungi luasnya lautan. Mulukan alal asirah. Mereka duduk di atas dipan-dipan bagaikan raja. Mendengar itu, Ummu Haram kemudian berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, jadikan aku. Ya. Jadikan aku supaya ada dalam rombongan orang-orang tersebut. Yang berperang, ya, mengarungi luasnya lautan. Ini cita-cita yang tertinggi. Tekad yang kuat yang dimiliki oleh Ummu Haram bintu Milhah. Nah, maka apa yang dicita-citakannya ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat Anas bin Malik, suami istri ini, Ummu Haram bintu Milhah dengan suaminya Ubadah bin Samit, mereka berangkat berperang. Mengarungi lautan. Hingga kemudian keduanya menemui syahid. Meninggal dunia dalam sebuah pertempuran, peperangan yang disebut dengan Perang Qubrus. Yang disebut dengan Perang Qubrus yang terjadi pada tahun 27 Hijrah. Ada juga yang mengatakan terjadi pada tahun 28 Hijrah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Seorang wanita yang begitu memiliki keberanian luar biasa. Yang mungkin jaranglah keberanian seperti ini dimiliki oleh kaum laki-laki sekalipun pada zaman sekarang. Banyakkan kita kan ingin hidup lebih lama. Karena kalau yang namanya peperangan itu berarti menjemput apa? Kematian, logikanya begitu. Tapi belum tentu kan? Belum tentu. Banyak sekali di kalangan para sahabat yang bercita-cita untuk berperang, menjemput syahadah. Tetapi Allah takdirkan ada di antaranya yang meninggal tidak di medan perang. Sekalipun sudah ikut peperangan sekian kali. Oleh karena itu, kematian tidak dipercepat melalui jihad. Tidak juga diperlambat karena tidak berangkat jihad. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Seseorang tidak bisa meminta kematiannya lebih cepat. Tidak juga bisa meminta supaya kematiannya diundurkan. Kematian adalah ketentuan. Tapi Ummu Haram bintu Milhah, beliau seorang wanita yang memiliki keteguhan luar biasa. Kecemburuannya untuk membela agama itu sangat-sangat tinggi. Ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citanya sangat mulia. Ingin berjihad di jalan Allah. Sampai Allah mengabulkan. Ada dua hal kata para ulama yang sungguh menakjubkan dalam diri Ummu Haram bintu Milhah. Apa itu? Yang pertama, annaha imra'atun musirratun al-jihad fi sabilillah. Syabah wa kafi. Ummu Haram bintu Milhah adalah seorang wanita yang begitu bulat tekadnya untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan usianya pada saat memiliki tekad itu masihlah muda. Muda belia. Syabah kahla. Syabun kahul. Syabun kahul itu kalau pemuda, pemuda yang beranjak dewasa, itu namanya syabun kahul. Kalau perempuan, syabah kahla. Seorang perempuan yang beranjak dewasa, berarti masih gadis. Jadi tekadnya, keinginannya untuk berjihad itu, tidak setelah menikah dengan Ubadah, namun tekadnya ini sudah ada sejak beliau masih gadis. Subhanallah. Sejak gadis-gadis yang mejehna kalau orang Sunda. Pas dari segi usia. Mulai mau matang gitu kan. Tapi subhanallah. Memiliki tekad yang luar biasa. Bedalah dengan para wanita. Atau katakanlah pemudi. Pemudi yang seusia. Yang sebaya dengannya. Luar biasa. Ini hal pertama yang menakjubkan. Dari sisi Ummu Haram bintu Milhah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, antakuna maniyatuha fi Qubrus. Yang kedua, fi wasatil bahri. Beliau ini memiliki cita-cita meninggal dalam keadaan berperang mengarungi lautan. Meninggal di lautan. Subhanallah. Maka dikabulkan oleh Allah. Dalam perang Qubrus, beliau menemui syahadah. Radiyallahu ta'ala anha. Tidak ada yang punya cita-cita seperti ini. Apalagi seorang wanita. Tidak ada. sepanjang sejarah manusia tidak ditemukan adanya seorang wanita yang cita-citanya seperti ini. Ingin perang, kemudian meninggal di tengah lautan. Dalam situasi perang. Bayangkan. Laki-laki saja, gak ada. Ini sosok wanita. Luar biasa. Mengapa semua ini terjadi? Jawabannya adalah karena keimanan yang sudah tertancap, tertanam dalam diri Ummu Haram bintu Milhan. Kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melebihi segala sesuatu. Luar biasa. Melebihi segala sesuatu. Beliau sudah sangat rindu ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, apa yang diperlihatkan dari kisah Ummu Haram bintu Milhan tentu harus menjadi motivasi khususnya bagi kaum muslimah agar memiliki tekad yang kuat dalam hal kebaikan. Tidak pantang mundur. Ketika sudah memiliki tekad yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, maka majulah. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau engkau memiliki azam, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu takut. Tidak perlu mundur. Melakukan suatu kebaikan bukanlah hal yang aib. Justru itu perkara yang terpuji. Tetaplah kobarkan kesemangatan untuk melakukan sekian banyak kebaikan. Jangan pernah luntur. Jangan pernah luntur. Jangan pernah loyo kesemangatan. Para wanita, seperti yang disinggung di awal tadi, meskipun lemah, tetapi sesungguhnya menyimpan sebuah kekuatan. Bukti sejarah menunjukkan hal itu. Keteguhan-keteguhan para wanita tidak jauh kalah ya, dengan keteguhan para kaum laki-laki. Ternyata mereka, para wanita, juga memiliki keteguhan, memiliki keberanian, memiliki kesabaran yang luar biasa. Kalau bicara para wanita zaman sekarang, ya jelas, ya, sulit bagi kita untuk mencari dan melihat sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan. Maka jangan lihat para wanita yang hidup di masa sekarang, tapi lihatlah, contohlah para wanita salaf, sahabiyah, para sahabat wanita, bagaimana mereka berkhidmat terhadap din ini, seperti apa kesemangatan mereka dalam melaksanakan ajaran dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ikhwani wal akhawat rahimakumullah, berikutnya adalah seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Ummu Syarik. Ummu Syarik. Nah, Ummu Syarik, beliau seorang wanita Quraisy, Al-Quraisyiyah. Nah, Quraisyiyah, wanita Quraisy. Ma adraka ma, siapa yang tahu tentang wanita Quraisy? Wanita Quraisy itu wanita yang memiliki paras yang cantik, ya. Kemudian rata-rata dari keturunan yang bangsawan, memiliki keunggulan dan kelebihan dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya. Ummu Syarik, nama lengkapnya adalah Ghaziyah. Ghaziyah bintu Jabir bin Hakim. Ghaziyah bintu Jabir bin Hakim. Nah, beliau dikenal sebagai seorang wanita yang begitu semangat dalam berdakwah. Begitu semangat dalam berdakwah. Mengajak orang. Kalau kita bicara dakwah, jangan selalu terbayang bahwa yang namanya dakwah itu selalu dilakukan dalam forum-forum resmi. Tidak. Ketika kita mengajak saudara, mengajak kerabat, keluarga kita, itu masuk dalam kategori apa? Dakwah. Ummu Syarik begitu semangat mengajak orang lain kepada kebaikan. Beliau sangat faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala mengajaknya dan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diajak. Luar biasa. Maka Ummu Syarik punya kesemangatan dalam hal ini. Begitulah keteguhan para sahabi, sahabiyah, sahabat laki-laki, sahabat wanita zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu mendapatkan arahan, begitu mendapatkan arahan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak berpikir panjang lagi. Mereka dengan semangat mengamalkannya. Mereka dengan semangat mengamalkan. Nah, Ummu Syarib atau Ghaziyah bintu Jabir, suaminya bernama Abul Akar Ad-Dausi. Suaminya bernama Abul Akar Ad-Dausi. Nah, ketika datang cahaya Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ummu Syarib diam-diam masuk Islam. Diam-diam masuk Islam. Setelah beliau mempelajari Islam, beliau paham Islam, kemudian mulai semangat mengajak orang. Mengajak nisa'u Quraisy, mengajak para wanita Quraisy kepada Islam. Secara sembunyi-sembunyi. Tanpa bosan, tanpa lelah, subhanallah. Tanpa bosan, tanpa lelah. Terus diajak. Dalam keadaan Ummu Syarib tahu resiko apa yang akan dihadapinya kalau seandainya keislamannya ketahuan oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Tahu. Tetapi resiko yang seperti itu dikesampingkan. Ia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tetap bersemangat untuk mengajak wanita-wanita Quraisy kepada Islam. Sekali lagi, tanpa lelah. Duna kalal, duna malal, tanpa lelah, tanpa bosan. Nah, dia tahu sebenarnya resiko apa yang akan dihadapinya. Mungkin harta bendanya bisa jadi hilang, mungkin sampai pada tingkatan jiwanya harus melayang. Tetapi keimanan yang menancap dalam dirinya inilah yang membuatnya tidak sungkan-sungkan, tidak ragu untuk mengajak orang kepada Islam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Ummu Syarib keberadaannya lama-kelamaan diketahui. Lama-kelamaan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka kemudian mendatangi Ummu Syarib. Kemudian mereka mengatakan, kalau seandainya kamu bukan dari kaum kami, Quraisy, maka kami sudah membunuhmu. Tapi karena kamu masih termasuk kaum kami, maka kami akan mengembalikan kamu ke tempat keluarga. Akhirnya diserahkan Ummu Syarib ini ke keluarganya. Begitu tahu, keluarganya marah. Keluarga-keluarga dari suaminya, suaminya bernama Abul Akar Ad-Dausi, datang kepada Ummu Syarib. Kemudian mereka berkata, la'allaki ala dinihi. Jangan-jangan kamu memang benar mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan tenang, dengan tegas, Ummu Syarib kemudian menjawab, i wallah, benar demi Allah, inni la'ala dinihi. Aku benar-benar ada di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka keluarga dari suaminya ini, mereka kemudian berkata, jurmun wallah, ini sebuah pelanggaran yang besar, ini sebuah kejahatan yang besar. Lanu adzibu adaban syadida, sungguh kami akan menyiksamu dengan siksaan yang berat. Kemudian mereka membawa Ummu Syarib, ke sebuah tempat. Ummu Syarib dinaikkan di atas unta. Mereka memberi makan Ummu Syarib, makan, kasih roti, kemudian dikasih madu, tapi tidak diberi minum sedikit pun. Tidak dikasih minum. Ummu Syarib dalam keadaan kehausan. Sampai di tengah perjalanan, bertepatan dengan terik panas matahari yang luar biasa pada saat itu. Mereka, kerabat-kerabat dari suaminya ini, keluarga suaminya ini, turun dari kendaraan-kendaraannya, kemudian membuat kemah. Sementara Ummu Syarib dibiarkan. dibiarkan dijemur di bawah terik panas matahari, tidak dikasih minum sama sekali. Sampai kata Ummu Syarik, dhahabat akli, dhahabat akli, wa basari, wa sam'i. Ummu Syarik mengatakan, aku sudah tidak ingat apa-apa, pingsan, karena tidak kuat dengan terik panas matahari. Lalu dalam kondisi yang seperti itu, keluarga suaminya datang, kemudian menawarkan kepadanya, bagaimana sekarang kamu ingin meninggalkan ajaran Muhammad? Ummu Syarik mengatakan, aku sudah tidak peduli dengan apa yang mereka tawarkan. Aku hanya berisyarat dengan jari telunjukku ke atas dengan mengatakan At-Tauhid. At-Tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Aku tidak takut, aku tidak gentar. Aku akan menghadapi semuanya. Tujuanku hanya satu, menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dalam kondisi yang seperti itu, Ummu Syarik tetap bersabar. Kesabaran yang luar biasa, tidak ada bandingannya. Subhanallah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ketika Ummu Syarik dalam situasi dan kondisi seperti itu, tiba-tiba Ummu Syarik merasakan ada sesuatu yang dingin di atas dadanya. Ketika beliau terjaga, beliau melihat ada sebuah bejana yang isinya air. Kemudian beliau raih bejana itu, beliau minum sekenyang-kenyangnya. Tapi tiba-tiba bejana itu menghilang lagi. Beliau kemudian melihat bejana itu ada di antara langit dan bumi. Kemudian datang lagi bejana itu, mendekati Ummu Syarik. Beliau meraihnya lagi, kemudian minumnya lagi. Sampai 3 kali. Pas yang terakhir, Ummu Syarik minum dengan banyak. Keluarga suaminya yang melihat kejadian itu bingung. Dari mana? Kok bisa terjadi hal yang seperti itu? Kemudian mereka bertanya kepada Ummu Syarik, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa semua ini bisa terjadi? Ummu Syarik kemudian menjawab, ini adalah anugerah, ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Peristiwa itu kemudian membuat mereka semua sadar. Membuat mereka semua sadar. Ingat, semua ini ba'dallah, setelah Allah tentunya, adalah dengan sebab kesabaran siapa? Ummu Syarik. Tidak gentar menghadapi ya, siksaan yang seperti itu. Membuat mereka semua sadar. Ya. Mereka semua menyatakan, kami akan beriman kepada Rabbmu dan Rabb Muhammad. Akhirnya semuanya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhir dengan kebaikan. Ajaban li amril mu'min. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Apabila dia diberi kebaikan, dia bersyukur sehingga kebaikan yang didapatinya berbuah kebaikan. Berakhir dengan kebaikan. Dan demikian juga apabila ditimpa suatu musibah, dia bersabar sehingga musibah yang dirasakannya juga berakhir dengan kebaikan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Kita harus menjadikan segala sesuatu ini berakhir di atas kebaikan. Kita lahir ke dunia ini di atas fitrah, maka kita harus meninggalkan dunia ini juga di atas fitrah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Kita memang tidak tahu akhir hidup kita sampai kapan dan di mana, sedang apa, enggak ada yang tahu. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jaga diri agar supaya tetap berada di atas fitrah. Jaga hidayah Islam, jaga hidayah sunnah dengan baik. Istiqamah di atasnya. Jangan pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetap lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan ini. Memang membutuhkan kesabaran. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam membuat garis lurus yang panjang, Itu artinya jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan ini jalan yang jaraknya bukan dekat, tetapi jarak yang jauh. Tidak mudah, kemudian jaraknya jauh, terjal, banyak onak dan duri. Semua butuh, ya, membutuhkan pengorbanan, keteguhan, kekuatan, keistiqomahan, kesabaran. Kalau tidak memiliki itu semua, mustahil kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mustahil kalau kita tidak punya keteguhan, tidak punya kesabaran, tidak punya kekokohan, akan sampai. Maka gunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa terus mempertahankan diri agar berada di atas fitrah. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam fitnah yang ada, dengan berbagai macam keburukan. Karena kalau kita bicara tentang keburukan sekarang ini, jangankan di luar, kadang-kadang di rumah sendiri ada keburukan. Maka tolong minimalisir, perkecil keburukan itu sedikit demi sedikit. Baru kita keluar rumah sudah dapat keburukan. Apalagi kalau jalan lebih jauh lagi, dapat keburukan. Keburukan fitnah ini tamuju kamaujil bahr, bergelombang seperti gelombang ombak. Maka butuh istiqamah, butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku agar tetap berada di atas agamamu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan, ya. Agar diberi kekuatan iman, diberi kekuatan sabar dalam menghadapi segala hal. Apalagi situasi belakangan yang terakhir ini memang sulit untuk kita bisa prediksi. Sulit sekali, banyak hal yang terjadi di luar nalar kita. Tetapi ini semua bagian dari fitnah. Ini semua bagian dari kejelekan yang telah dikabarkan kepada kita. Ya. Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya akan lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Kita hidup di generasi terakhir, maka di sinilah tempatnya berbagai macam keburukan. Karena itu istiqomahlah, ya. Istiqomah, perkuat iman, sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Jangan melewatkan satu kebaikan pun. Jangan melewatkan satu kebaikan pun. Ketika kita melihat ada pintu, di mana pintu itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, masuklah lewat pintu tersebut. Jangan mencari pintu yang lain. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita kekuatan fisik, maka gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita semua. Berhubung sudah lewat 5 menit atau 4 menit, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين والله تعالى اعلم بالصواب.